Bisa disalahkan takdir yang melanda. Renung kembali sejarah silam, dengan membiarkanku sendiri, ku terumbang ambing mengenal diri. Mujurlah Allah itu mengasihi aku, diberi arah petunjuk, berlindung dengan Allah menerus kehidupan. Ku mengenal makna dosa dan pahala. Disalahkan takdir yang melanda, renung kembali sejarah silam, ku redha dan sedia terima yang tertulis dalammu.